الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhu'il Kitabi Was Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan tentang syarat-syarat wajibnya zakat. Dan telah disebutkan oleh Al-Mu'allif Hafizahullah Ta'ala bahwa syarat-syarat wajibnya zakat ada empat. Yang pertama al-Islam, yang kedua dia merdeka, bukan seorang hamba sahaya, yang ketiga dia memiliki nisab dengan kepemilikan yang tetap, milkan mustaqirran, dan yang keempat al-hawalan, yaitu bertahan selama setahun dalam hitungan tahun Hijriyah. Kemudian kita memasuki permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu sabi'ah fi aqsamiha, permasalahan yang ketujuh tentang pembagian atau macam-macam zakat. Kata beliau, az-zakatu qisman, zakat itu ada dua macam, ada dua bahagian yang nanti masing-masing akan dirinci penjelasannya. Yang pertama zakatul amwal, yaitu zakat mal. Zakat ini kaitannya dengan harta, kaitannya dengan harta yang ada, yang dimiliki oleh seseorang apabila mencapai nisab dan bertahan selama setahun. Yang kedua zakatul abdan, zakat badan atau zakat jiwa, yang kaitannya dengan manusianya, kaitannya dengan jiwa seseorang apabila dia hidup pada waktu yang diwajibkan untuk menunaikan zakat, maka wajib baginya mengeluarkan zakat atau dikeluarkan zakat untuknya, dan tidak ada kaitannya dengan permasalahan nisab seperti nisab yang pertama, bagian yang pertama, atau bertahan selama setahun, tidak ada kaitannya. Wa hiya allati tata'allaqu bil badan wa hiya zakatul fitr, yaitu zakat yang kaitannya dengan badan, yakni dengan jiwa seseorang apabila dia hidup pada waktu diwajibkan, maka wajib baginya mengeluarkan zakat atau dikeluarkan zakat untuknya. Wa hiya zakatul fitr, yaitu zakat al-fitr yang hubungannya dengan Ramadan. Yang ini juga insyaallah taala akan dibahas pada tempatnya. Kemudian al-mas'alatu tsaminah, permasalahan yang kedelapan, zakatud dain, zakat dari hutang. Maksudnya apabila seseorang meminjamkan harta, misalnya dia meminjamkan kepada si fulan 100 juta rupiah mencapai nisab dan telah bertahan selama setahun, lalu siapakah yang berhak mengeluarkan zakat? apakah yang meminjamkan uang tersebut, yang asalnya dialah pemilik uang itu, apakah diharuskan baginya untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dia pinjamkan? Maka ini disebut zakatud dain, zakat yang dikeluarkan dari harta yang dia pinjamkan kepada orang lain. Apabila mencapai nisab dan bertahan selama setahun atau bahkan mungkin lebih, apakah orang yang meminjamkan ini sementara harta itu tidak ada di tangannya, di tangan orang lain dia meminjamkan harta tersebut, apakah juga dia wajib untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dia pinjamkan kepada orang lain atau tidak? Nah, di sini yang beliau jelaskan. Kata beliau, ad-dainu idza kana 'ala mu'sirin, hutang itu apabila yang berhutang seorang yang kesulitan. Seorang yang kesulitan. Sehingga yang memberi hutang kepadanya tidak mengetahui kapan orang ini akan mengembalikan uangnya. Dia enggak tahu. Atau bahkan mungkin dia tidak tahu lagi kemana orang itu pergi. Dia pernah meminjam uang 100 juta kemudian hilang. Melakukan perjalanan safar entah kemana. Tidak diketahui keberadaannya. Atau orangnya ada namun terlihat bahwa dia orang yang sangat kekurangan. Harta yang dia pinjam habis begitu saja. Ya. Atau dia berusaha untuk berdagang lalu kemudian dia bangkrut sehingga dia tidak mampu mengembalikan. Ini mu'sir. Kata beliau, hutang apabila yang berhutang itu seorang yang kesulitan, fa inna sahibad daini yuzakkihi idza qabadahu, maka pemilik hutang tersebut, yakni yang meminjamkan uang itu, mengeluarkan zakat dari harta tersebut apabila dia telah mengambilnya, dia telah mengqabadnya, ini telah dikembalikan hutang tersebut kepadanya, maka dia wajib mengeluarkan zakat li'amin wahidin fi sanati qabdhihi, untuk satu tahun pada tahun ketika dia mendapatkan kembalian dari hutang tersebut. Ini bagi seorang yang kesulitan. Wa in kana ala mali'in qadirin fa innahu yuzakkihi li kulli 'am. Namun apabila dia seorang yang mudah, bukan seorang yang kesulitan, yang mampu untuk mengembalikan kapan saja diminta misalnya, fa innahu yuzakkihi li kulli 'am, maka dia mengeluarkan zakat dari harta yang dia pinjamkan kepada orang lain tersebut setiap tahun. Li'annahu fi hukmil mawjudi indahu. Sebab ini hukumnya sama seperti hukum dia memilikinya, ada di tangannya. Karena sangat mudah baginya untuk mendapatkan kembalian dari uang tersebut. Misalnya kapanpun dia meminta maka akan dikembalikan. Ya. Atau kapan dia memintanya maka dalam waktu yang tidak lama dia mampu mengembalikan. Mudah. Orang tersebut mengembalikan uangnya. Maka dalam hal ini hukumnya sama seperti uang tersebut ada di tangannya. Ini yang beliau jelaskan tentang permasalahan zakatud dain. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, telah disebutkan di dalam syarat yang ketiga dari syarat-syarat wajibnya zakat, bahwa harta tersebut di tangannya milkan mustaqirran. Dia harus memiliki harta itu dengan kepemilikan yang tetap. Kepemilikan yang tetap. Sempurna kepemilikannya. Ini syarat. Di mana harta tersebut tidak berada di tangan orang lain, atau tidak ada hak orang lain di dalamnya. Jadi harta itu benar-benar dia miliki secara tetap. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudz min amwalihim. Ambillah dari harta mereka. Ambillah dari harta mereka. Jadi disandarkan harta itu kepada pemiliknya. Disandarkan harta tersebut kepada pemiliknya. Sehingga harta yang terdapat zakat padanya harus dimiliki. Dimiliki oleh seseorang. Pemiliknya jelas. Oleh karena itu, ada jenis-jenis harta yang meskipun dalam jumlah yang banyak, namun tidak ada zakat. Seperti misalnya harta yang dikumpulkan oleh pemerintah, harta rakyat, baik dari penghasilan zakat atau mungkin dari penghasilan dari hasil-hasil bumi, penghasilan dari BUMN misalnya, badan usaha milik negara, yang kemudian dikumpulkan di kas negara. Ini tidak ada zakat. Karena tidak ada individu yang memiliki harta tersebut. Itu harta yang dimiliki umat secara umum. Termasuk orang-orang miskin. Sehingga tidak dikeluarkan padanya zakat. Demikian pula harta-harta yang diwakafkan. Yang diwakafkan untuk kemaslahatan tertentu. Misalnya harta yang telah dikumpulkan, ya, yang telah dikumpulkan, baik ada yayasan-yayasan misalnya yang mengumpulkan harta tersebut, lalu kemudian harta itu memang sudah diarahkan apakah untuk pembangunan masjid atau untuk pendidikan, atau diarahkan pada orang-orang miskin, atau pembangunan jalan dan yang semisalnya, yang sifatnya wakaf, maka tidak ada zakat padanya. Tidak ada zakat padanya, karena pada hakikatnya harta tersebut bukan harta yang dimiliki oleh seseorang. Termasuk pula dalam hal ini harta yang dikumpulkan oleh satu kampung misalnya. Misalnya ada satu daerah atau satu kampung atau RT atau RW yang mereka bersepakat untuk membuat kas untuk mengumpulkan dana. Yang dana ini diperuntukkan kepada masyarakat setempat yang membutuhkannya. Misalnya dikumpulkan dan disediakan ada satu kas yang diperuntukkan untuk diberikan pada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya ada seorang yang butuh menikah, yang ingin menikah dalam keadaan dia kesulitan dan dia tidak memperoleh harta yang memudahkan dia untuk melakukan pernikahan, maka diberikan, dikeluarkan dari pengumpulan harta tersebut, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Maka ini juga termasuk harta yang tidak dimiliki oleh seseorang, namun sama halnya seperti harta yang diwakafkan, yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. Termasuk pula harta yang tidak ada zakat padanya adalah harta yang haram, seperti harta yang dihasilkan dari pencurian atau mengambil suatu tanpa hak, atau hasil riba, atau hasil sogoan, riswah, yang ini semua merupakan harta-harta yang haram. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tayyib, Allah tidak menerima kecuali yang halal, yang baik. Maka seorang yang memiliki harta dengan cara yang haram, pada hakikatnya dia tidak memiliki harta tersebut. dia tidak memiliki harta tersebut sehingga tidak ada zakat, itu adalah harta yang haram, wajib baginya untuk berlepas diri dan mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya apabila dia mengambilnya dengan cara mencuri atau yang semisalnya. Maka ini jenis-jenis harta yang tidak ada zakat padanya disebabkan karena tidak dimiliki. Adapun harta yang dipinjamkan kepada orang lain, dan ini yang disebut dengan zakatul dain yang disebutkan oleh al-muallifu hafizahullah ta'ala, maka ini ada dua jenis, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dainun marjuul ada, hutang yang diharapkan untuk dikembalikan, diharapkan untuk dikembalikan, dalam artian yang berhutang itu mudah untuk mengembalikan hutangnya, mudah untuk mengembalikan hutangnya, atau kapan saja yang memberi hutang tersebut, kapan saja dia meminta maka mudah baginya untuk mendapatkan. Maka ini hukumnya sama seperti hukum dia memiliki harta tersebut meskipun ada di tangan orang lain, ya, sama hukumnya dengan hukum harta yang ada di tangannya. Dan ini diriwayatkan dari banyak dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bahwa dia harus mengeluarkan zakat setiap tahun karena hukum harta tersebut sama dengan harta yang ada di tangannya. Yang kedua, dainun ghairu marju, ghairu marju al-ata, atau ghairu marju al-ada, hutang yang tidak diharapkan kembalinya, tidak diharapkan kembalinya, karena yang berhutang seorang yang mu'sir, seperti yang kita sebutkan tadi, dia lari, dia melakukan safar sehingga kita tidak mengetahui kemana dia pergi, tidak jelas. Baik, sehingga dia, atau dia seorang yang mu'sir, yang kesulitan, yang jelas dia tidak mampu atau dia sulit untuk mengembalikan, maka harta dari jenis ini, hutang yang diberikan pada orang lain yang mu'sir, yang kesulitan, maka hukumnya sama seperti hukum bahwa harta itu bukan miliknya, ya, karena dia tidak memiliki secara sempurna, dia tidak bisa meminta, ya, dia tidak bisa meminta dikembalikannya harta tersebut, sehingga hukumnya dia tidak wajib untuk mengeluarkan padanya zakat. Namun suatu saat misalnya setelah bertahun-tahun, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, sepuluh tahun, sepuluh tahun, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada orang yang tadinya kesulitan untuk membayar hutangnya. 10 tahun. Setelah 10 tahun baru dia membayar hutang tersebut. 100 juta dia kembalikan. Nah, pada saat dia mengembalikan hutangnya tersebut, apakah pada saat dia menerima uang itu, apakah dia harus segera mengeluarkan zakat atau tidak? Ya. Nah, di sini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, begitu dia terima, maka dia harus mengeluarkan zakat untuk satu tahun. Dia harus mengeluarkan zakat untuk satu tahun. Untuk satu tahun, paham ya? Begitu dia terima 100 juta misalnya, maka langsung dia keluarkan zakat untuk satu tahun. Ya, yang selama ini, selama 10 tahun, tidak dikembalikan. Begitu dikembalikan dan sudah di tangannya, maka dia harus membayar zakat dari harta tersebut untuk satu tahun sebelumnya. Kemudian setelah itu dia, selama dia memegangnya dan mencapai nisab, dia menghitung untuk tahun-tahun berikutnya. Setiap tahun dia mengeluarkan zakat. Ini satu pendapat. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh rahimahullah. Pendapat yang kedua, dan ini yang dikuatkan oleh al-muallif dalam al-fiqhul muyassar, kata beliau, idza qabadahu, ya, fa inna sahibad dain yuzakkihi idza qabadahu li'amin wahidin fi sanati qabdhihi. Ini yang dimaksud, begitu dia memperoleh hutang tersebut, dikembalikannya uang itu, dia harus mengeluarkan untuk satu tahun sebelumnya. Pendapat yang kedua mengatakan, Begitu dia menerima, maka statusnya sama seperti dia baru saja menerima harta itu. Sehingga tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat untuk satu tahun. Karena dia baru menerimanya. Pada saat dia menerimanya, statusnya sama seperti harta yang baru dia dapatkan. Harta yang baru dia dapatkan. Sehingga dia tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Kecuali apabila telah berjalan setahun yang akan datang. Berjalan setahun yang akan datang. Ini juga dikuatkan oleh sebagian para ulama. Dan ini madhab Al-Hanafiyah. Dan dikuatkan oleh Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Rahimahullah ta'ala. Kalau kita melihat pendapat yang pertama tentu lebih berhati-hati. Pendapat yang pertama dan ini yang disebutkan oleh penulis Al-Fiqhul Muyassar bahwa begitu dia menerima uang yang dikembalikan tersebut dan mencapai nisab, maka dia harus mengeluarkan untuk satu tahun berikutnya. Apa? Satu tahun sebelumnya, kemudian setelah itu tahun-tahun yang berikutnya dia keluarkan setiap tahun. Ini dari sisi ihtiyat, berhati-hati tentu lebih berhati-hati, lebih selamat. Nah, namun pendapat yang kedua juga memiliki sisi kekuatan karena harta tersebut sama seperti dia tidak memilikinya. Pada saat dikembalikan, maka dia baru memiliki harta tersebut, maka dia menunggu setahun untuk dikeluarkan padanya zakat. Sampai di sini insyaAllah semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.